masalah yang pertama ini hubung kait dengan masalah fiqh, masalah semaya lagi. Iaitu dia menulisnya gini. Makmum mazhab Syafi'i. Sikit fiqh deh. Dia mengikut imam mazhab lain. Mazhab lain itu umumlah nampaknya. Mazhab lain. Dia sembahyang tidak baca bismillah. Dia siapa dia? Dia tu kena ke imam dah lah. Orang yang jadi imam semaya tu, dia mazhab lain pada Syafi'i. Kita misal seperti apa? Seperti mazhab Hanafi ataupun Maliki. Itu dia. Nah, mazhab Maliki, mazhab apa nama ni, mazhab Maliki Hanafi, di sisi mazhab Hanafi tak wajib baca Fatihah. Tak wajib baca bismillah, bahkan diri Fatihah lagi dah. Nah, kalau kira hak dia tu, dia kira kata wajib baca satu ayat Qur'an, dia kira kata wajib baca Qur'an. Sebab dia ambil di dalil asah Nabi ajar Khalid bin Rafi', "Iza qumta ila salah fakabir thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Mazhab Hanafi wajib baca Qur'an lain pada Fatihah pun tak apa. Situ lagi hak dia. Ya tengok. Nah, kemudian hak yang lain kata kana kima tayassara ma'aka minal Qur'an, situ Fatihah. Dengan dalil wak mari hadis lain pula lah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kemudian tak kala tu bila kata baca Fatihah. Itipak hak kata wajib baca Fatihah tu. Bila wajib baca Fatihah dah, bismillah tu satu ayat ke daripada Fatihah ke bukan? Hilah situ pula. Mazhab Syafi'i kata, yo. Bila kata wajib dah baca Fatihah, bismillah wajib juga. Muka satu ayat daripada Fatihah. Tak boleh buat lah. Kemudian setengah mazhab, baca Fatihah tu wajib. Bismillah bukan satu ayat daripada Fatihah. Dah gitu baca Fatihah wajib mula di Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada pun bismillah tu, bismillah tu waktu hukum suku pula. Jadi bila kita berlaku atas mazhab yang kata tak wajib Fatihah ataupun wajib Fatihah sebismillah bukan satu ayat, maka sahlah baca Alhamdulillah Rabbil Alamin selalu tu. Cumanya bismillah sunat mari semula. Sunat bismillah tu. Lepas tu sunat saat ni tu ada setengah kata sunat nyaring bismillah. Setengah kata dak sunat sir baca nyaring di Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu tengok tu cara-cara dia filah. Baik. Bila begitu tu imam tu saat ni dia tak baca bismillah. Katakanlah dia tu mazhab hak kata sah tak baca bismillah. Debuh kata gitu. Bila dia terjadi imam, dia tak baca. Pas kita, mazhab Syafi'i, wajib baca Fatihah. Bismillah, satu ayat daripada Fatihah. Zain kita situ. Bila zain kita situ, bila orang tak baca bismillah, sah ke dah hukum mayat? Di sisi Syafi'i, sah ke dah? Jawab itu dulu. Tak sah kan? Bila tak sah, syarat kita nak sah ikut imam tu kena zan kita imam tu semaya sah. Bah dia tak baca bismillah, zan kita tak sah lah semaya. Tak sah kita ikut dia. Tidak nafi semaya dia tu suku kita ni tak sah ikut dia. Bah kita nak tekan suruh ikut tak leh lah nak ikut kerana tak sah. Bahaya kata, aku buat kerja dengan hadis. Hadis sama hadis pula. Kau tak kena kecek tu bukan tempat kelahi. Tempat kelahi kena tempat ilmu. Ada tengah main lagu tu. Itu. Jadi nak ayat kata, orang mazhab Syafi'i wajib baca Fatihah ni rukun. Bismillah satu ayat daripada Fatihah. Kalau tak baca bismillah, tak cukup satu ayat. Bah? Kalau kita semaya tak baca bismillah, tak sah semaya kita. Kita pergi turut orang yang tak baca bismillah, tak sah kita ikut. Maka zai kita, kerana zai kita tak sah. Itu dia. Yang tu kohok tu tu imeratik suku. Dia wajib tak dia kena ra'in, pas dia tak ra'in soal dia. Kita turut tak ada apa tu imam ratib. Dia dilatih resmi oleh raja. Tu lain dah lah. Tak ada kena duduk pergi kot saat ni dah lah tu. Tak ada kena duduk percaya. Tak ada sahabat apa. Nak jagakan itihadul kalimah. Ni imam ratib. Tak ada apa. Imam ratib tak ada apa. Ada kata apa lah tu. Imam yang dia dilatih oleh raja besar kan. Imam raja latih. Tak jadi tak imam ni masjid ni. Ni tak imam jadi masjid ni. Dia panggil imam ratib. Ia dilatih resmi oleh raja tu. Dia kata pun waktu tu. Bukan hukum ada atas dia suku. Wajib dia ra'ikan. Sambil tu setengah imam hati dia baca bismillah kau. Bunyilah speaker bismillah. Tak gitu ke? Bunyi bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ia berderah situ. Bunyi bismillah. Tu dia. Ni kita duk kapung ni bukan roti dega. Menyalahi masalahnya. Tu dia. Habis tu. Penat kata begitulah. Kalau dia hukum ada dah. Kalau kita kata kita tak baca bismillah juga pun kita diraikan, kena raikan kena makmum di belakang juga. Ada nabi orang ikut kita tu. Kita kena raikanlah. Tak serai orang tak boleh nak ikut kita lah. Tidak kata penama diri dia mahu semayang tidak sah. Tak kita nak ikut tak sah. Kerana tadilah kerana mahu tinggal bismillah. Satu ayat daripada Fatihah. Ia ialah rukun. Tak baca surah tak apa lagi. Tak sunat hai'ah. Tak si baca a'udzubillah tak apa. Masalah kita sunat. Ada setengah masalah kata wajib pula a'udzubillah. Kerana iza wa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Dia kira kata wajib. Kira tu. Tak dengar tak apa. Tak baca tu tak boleh. Dia tak dengar tak apa. Asalkan dia baca. Dia tak mesti kita dengar. Dengar tu dengar di kita semillah. Dia sebok-bok nak tanya dia. Lepas ada semaya. Nak tanya kau tu tak boleh. Lepas semaya. Tema baca ke tak bis. Baca lah. Apa kata? Bismillah tu. Cuma dengar kita bunyi semillah. Bunyi semillah. Bunyi di kita. Kalau dia tak baca, tak boleh. Sahabat jatuh satu huruf, dia tak boleh. Apa dah tinggal bismillah. Semua semillah pun tak boleh. Dah mana boh. Ya bis. Tak gitu kan? Ya bismi. Pas semi. Mana boh. Jatuh satu huruf, dia tak boleh. Dah. Itu dia. Itu dia. Kalau kita bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat benar. Kalau semillah pun tak boleh. Dah pun tak ada. Awak ada dia? Satu huruf tak boleh. Hati-hati yang dengar di kita. Ya. Kalau dia dengar kita semua. Tidak masa dia mau sebut kau. Bunyi semillah. Bunyi semillah. Itu di antaranya hak-hak fiqh. Kemudian kita beralih.